بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu bihamdillahi azza wa jalla kita telah selesai dari kaidah yang ketiga. Sebelum kita masuk pada kaidah yang keempat, indah ya Rifki. Kaidah yang pertama bagaimana? Bahwasanya al-adillah allati tathbutu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi wa sunnatu rasulihi as-sahihah. Ini kaidah yang pertama, harus betul-betul diingat bahwasanya dalil-dalil yang dengannya ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah Alkitab dan Sunnah yang sahih. Adapun akal, maka tidak ada peluang pada pembahasan ini, yaitu pada penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kedua, Ahmad. Pak sawta. Taib al-wajibu bi nususil Qur'ani wa sunnah ijra'uha 'ala zahiriha duna tahrif. Ma makna? Yang wajib pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah menjalankannya sesuai dengan zahirnya tanpa tahrif. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang lemah. Baik, mengubah makna kepada makna yang batin. Kemudian kaidah yang kemarin kita ambil, apa ucapin? Kaidah yang ketiga bagaimana? Ahsanta, bahwasanya zahir nusus tentang apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak kita ketahui dari satu sisi dan tidak kita ketahui di sisi yang lain. Nah, dari sisi makna kita mengetahuinya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, demikian pula Allah utus para rasul yang dengan sesuatu yang diketahui maknanya. Petunjuk dalam Al-Quran dan petunjuk dalam sunnah Nabi SAW sesuatu yang jelas. Maka dari sisi ini bantahan untuk siapa? Alif Mufawwidah. Nah, untuk mufawwidah yang mereka mengatakan bahwasanya dalam nas-nas itu tidak diketahui maknanya. Kemudian dari sisi yang tidak kita ketahui, sisi apa Muhammad? Sisi kaifiyah. Nah, sisi kaifiyahnya kita tidak mengetahuinya. Baik, ini bantahan untuk siapa? Yang mereka menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah ya Ali. Taib. Golongan yang terbantah dengan sisi kedua dari kaidah ini yaitu golongan mumatsilah atau musyabbihah, sama. Yaitu mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Kenapa? Kok? Nah, pada potongan kedua dari kaidah ini, wa fi i'tibadil kaifiyyah allati hiya 'alayha majhulah. Ini bantahan untuk golongan mumatsilah atau musyabbihah. Karena ilmu tentang kaifiyah itu ilmu yang tidak tertutup dari kita semua. Kita tidak memiliki ilmu tentang kaifiyah. Maka tatkala suatu kaum kok menetapkan kaifiyah tertentu dari suatu sifat, berarti dia telah tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jelas dia akan terjatuh dalam apa? Tashbih, dalam tamthil. Aindah ya Ridwan. Apakah dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang kita tidak mengetahui maknanya? Nah, ada sesuatu yang kita tidak mengetahui maknanya, tapi secara nisbi, maksudnya secara nisbi. Nah, terkadang seseorang tidak mengetahui, tapi pada orang yang lain dalam mengetahuinya. Dan adapun kalau kita katakan tidak diketahui secara mutlak, maka tidak mungkin. Sebab Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, kita masuk pada faedah yang keempat. قال العلماء ابن عثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ظاهر دي نس Tadi kemarin kita berbicara tentang zahir nusus, yang zahir dari suatu nas, maknanya apa? Nah, sekarang diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya zahirun nusus ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Zahir dari suatu nas adalah apa saja yang na'am muncul di benak kita, alhamdulillah, dari makna-makna yang ada. Jadi sesuatu yang muncul di dalam benak ketika kita mendapatkan suatu kata, maknanya apa? Ketika pertama kali muncul itu zahir dari nas. Misalnya alhamdulillah, ketika kita mendengar kata yadun, yang pertama kali muncul dalam benak kita yadun adalah apa? Tangan. Cuman ikhwani fillah, ketika berbeda kalimatnya. Naam, likulli insanin yadan. Berarti di sini jelas pertama kali muncul di benak kita dari kalimat ini, likulli insanin yadan. Apa yang dimaksud dengan yadan? Silakan dia. Dua tangan, setiap manusia memiliki dua tangan. Ini pertama kali muncul di benak kita, oh yang dimaksud ya tangan ini. Tapi ketika seorang mengatakan taib, ketika ingin mengibaratkan tentang budi seseorang, taib, misalnya seorang telah membangun masjid. Nah, lahu yadun fi bina'i hadzal masjid. Lahu yadun fi bina'i hadzal masjid. dia memiliki yad dalam pembangunan masjid ini. Maksudnya apa? Yad yang dimaksud di sini adalah jasa, ya tidak? Pertama kali muncul, ya demikian. Oh, dia memiliki jasa dalam pembangunan masjid ini. Nah, ini yang dimaksud dengan zahir nas. Berarti zahir dari suatu nas kita tidak akan bisa mengetahui kecuali dengan melihat konteks. Makanya dikatakan oleh Syekh, wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq wa ma yudhafu ilaihi al-kalam. Dan zahir dari nas-nas itu berbeda-beda sesuai dengan konteks-konteksnya masing-masing. Dan apa-apa yang diidhafahkan kepadanya berupa perkataan. Jadi apa saja yang dikaitkan, apa saja yang ditambahkan kepadanya, itu akan apa? Akan semakin memperjelas zahir dari suatu nas yang dimaksudkan apa. Baik, paham kaidah ini dulu. Dan kalau kita perhatikan kaidah yang keempat, ikhwan fillah, ini adalah kaidah untuk membantah ahlil majaz. Baik, untuk membantah mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah atau secara umum dalam lughah Arabiyah ada yang namanya majaz. Ada yang namanya majaz. Yang ahlul majaz ini, akhwan fillah, mereka menjadikan istilah majaz sebagai alasan paling banyak untuk memalingkan nas-nas yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari zahirnya. Mereka akan menolak sifat-sifat dengan alasan, oh ini majaz yang diinginkan, tidak sebenarnya. Misalnya, tayyib, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sifatul ghadab, sifat murka. Nah, Allah murka terhadap hamba-hambanya yang membangkang. Mereka tidak enggan menetapkan sifat ghadab. Kenapa? Karena sejak asal pola pikir mereka, ikhwan fillah, sudah salah. Ketika mau menetapkan suatu sifat, mereka sudah beranggapan bahwasanya sifat ini sama dengan makhluk. Marah itu kan jelek. Marah itu sesuatu yang muncul dari apa? Tidak bergolaknya darah, sehingga muncul kemarahan. Berarti Allah tidak boleh disifati dengan sifat marah. Makanya mereka menolak ketika datang nas yang menetapkan tentang apa? Tentang sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala marah. Di antara dalilnya apa? Dalil tetapnya sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Mat. Hah? Min al-Qur'an. Nah, inna rahmati taghlibu ghadabi la ba'as min as-sunnah. Dalil min al-Qur'an di belakang-belakang banyak. Aba Ja'ban. Tadi dari as-sunnah, inna rahmati taghlibu ghadabi, sungguhnya rahmatku itu mengalahkan ghadabku, yaitu kemurkaanku. Dalil yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat tersebut, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu." Dan Allah murka kepada orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Sifat ghadab, sifat marah. Tapi mereka enggak. Nah, orang-orang yang telah menyamakan terlebih dahulu, ikhwan fillah, dalam pola pikir mereka, akhirnya mereka enggan untuk menetapkan sifat murka bagi Allah. Enggak mungkin, karena itu menurut mereka sifat yang jelek. Kenapa? Karena sudah mereka samakan dulu dengan makhluk. Padahal seandainya mereka dalam menetapkan suatu sifat sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu sunnati wal jamaah, sebagaimana telah kita lewati, dalam menetapkan sifat harus menjauhi apa? Menjauhi apa? Tamtsil dan takyif. Tidak boleh menyamakan. Ditetapkan saja. Tidak usah repot-repot. Tetapkan, dan sifat itu sesuai dengan keagungan Allah. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat padanya. berbeda dengan sifat makhluk. Tapi mereka terlanjur dalam pola pikir mereka tamtsil, yaitu penyamaan sifat-sifat dengan makhluk. Ini harus mencari jalan. Gimana ini? Dalam Al-Qur'an tidak mungkin kita ingkari kata ghadab tersebut. Akhirnya mencari cara. Nah, muncullah yang diistilahkan dengan apa? Dengan majas. Itu yang dimaksudkan bukan makna aslinya, tapi itu makna majas. Yang dimaksud dengan majas ikhwanillah adalah apa? Sekedar gaya bahasa atau kiasan itu mudahnya. Nah, jadi tidak diinginkan makna aslinya. Baik. Yang dimaksud dengan ghadab di sini adalah apa? Kehendak Allah untuk menghukum, kehendak Allah untuk menimpakan azab. Ini salah satu contoh. Jadi penting memahami kaidah yang keempat ini. Setelah kita selesai dari kaidah ketiga yang membantah na'am ahli tafwid dan ahli tamtsil, sekarang masuk pada kaidah yang keempat untuk membantah ahlul majaz. Bahwasanya zahir nas adalah apa saja yang na'am muncul di dalam benak na'am kita ikhwan fillah na'am dari makna yang ada dalam nas tersebut. Dan makna yang muncul di benak kita itu berbeda-beda sesuai dengan konteks. Telah kita contohkan tadi, sesuai dengan konteks bahasanya. Kemudian juga sesuai dengan hal-hal yang dikaitkan dengan kalam tersebut. Ini mudahnya. Kenapa? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan fal kalimatul wahidah yakunu laha ma'nan fi siyaqin wa ma'nan akhar fi siyaq. Wa tarkibul kalami yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. Maka satu kata ifanillah bisa saja dia memiliki makna tertentu dalam satu konteks dan memiliki makna yang lain di konteks yang lain. Lain. Misalnya cara mudahnya dalam bahasa kita saja, ifanillah. Mata. Lain. Banyak mata-mata yang melihat. Maksudnya mata-mata dia sedang duduk seperti ini di tempat yang dilihat orang banyak. Ya, banyak mata-mata yang melihatku terbelalak. Maksudnya mata ini ya, tidak dua mata kita. Tapi ketika seorang mengatakan na'am, awas hati-hati kalau ngomong banyak mata-mata. Yang dimaksud apa Wahyu? Sekarang berarti kan konteksnya dia sedang rapat perkara yang penting. Baik. Kemudian temannya mengatakan awas hati-hati kalau tidak bicara, tidak banyak mata-mata di sekeliling kita. Maksudnya apa? Konteks ini sama kata mata-mata. Tadi di depan mata-mata maksudnya mata banyak yang melihat, ya kan? Mata manusia. Sekarang di kalimat yang kedua maksudnya apa? Itu mata-mata di kalimat yang kedua, awas. Hati-hati bicara, banyak mata-mata di sekeliling kita maksudnya ya apa? Ya yang ditugasi untuk apa? Mencari berita. Memata-matai. Maksud. Memata-matai maksud. Bukan mata ini, ya kan? Taib. Maksudnya spionis atau apa? Intel. Paham? Sama katanya tapi ketika kalimatnya berbeda, maka maknanya pun Berbeda ya tidak? Nah, itulah yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi satu kata ikhwan fillah terkadang dalam satu konteks memiliki makna A, di konteks yang lain memiliki makna B. Taib wa tarkibul kalami yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. Sehingga susunan suatu kalimat itu memberikan faedah penunjukan makna. Naam. Penunjukan makna atas naam sisi ini dan menunjukkan makna yang lain atas sisi yang lain juga. Taib. Dan pada kedua kondisi ini kita katakan itu adalah makna hakiki. Paham? Bukan kita katakan makna majas. Ketika kita mengatakan naam mata-mata yang berarti naam mata manusia yang melihat, itu juga hakikatnya tidak. Ketika kita menginginkan dengan kata mata-mata itu adalah apa? Intel naam, itu juga hakikat bukan majas. Paham? Nah, sekarang dalam bahasa Arab, kalau tadi contoh dalam bahasa kita biar lebih mudah. Untuk menunjukkan bahwasanya suatu makna ikhwan fillah sangat dipengaruhi oleh apa? Susunan kalimat. Makanya ketika seorang memahami suatu kata ikhwan fillah, pahami konteks kalimat itu apa. Nah, antum ketika membaca kitab misalnya, melihat di kamus. Dalam kamus kan satu kata banyak banyak artinya ya tidak? Makanya harus dipaskan dengan konteks kalimat yang ada, baru bisa menerjemahkan dengan baik. Sekarang contoh yang ditetapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, falafdul qaryah, lafad al-qaryah. Nah, qaryah makna yang paling banyak digunakan apa? Qaryah indah ya. Muhammad Kalimbang, Korea. Apa makna Korea? Desa. Baik. Falam dal Korea, masalah sebagai contoh. Yuradu bihil qawm daratan wa masakinul qawm daratan ukhra. Tapi di sini ikhwan fillah diinginkan apa? Qaryah itu sebagai contoh terkadang diinginkan adalah kaumnya, penduduknya. Tapi terkadang yang diinginkan adalah tempat tinggal suatu kaum, pemukiman. Desa itu kan kumpulan pemukiman-pemukiman penduduk, ya tidak? Nah, faminal awal, maka contoh untuk penggunaan qaryah yang dimaksudkan adalah penduduknya. Qauluhu ta'ala, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adzibuha 'adaban shadida. Naam. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamah. In di sini in nafiya. Bermakna nafi, tidaklah. Naam. Suatu kaum pun, ya kan? Di sini qaryah bermakna apa? Al-qaum. Diinginkan kaum, tidaklah suatu penduduk di suatu tempat kecuali kami akan menghancurkan mereka sebelum hari kiamat, atau kami akan mengazab mereka dengan azab yang keras. Di sini qaryah bermakna kaum. Wa min tsani qauluhu ta'ala, bukan kemudian kita tidak boleh, coba misalnya, tidaklah satu desa pun kecuali kami hancurkan. Ini kan jadinya salah ya tidak? Nah, kenapa? Karena yang terkena hukuman bukan apa bangunan-bangunannya ya. Yang dihukum dan diadab oleh Allah siapa? Penduduknya. Qala minatsani qauluhu ta'ala minal malaikah. Wa minatsani qauluhu ta'ala 'anil malaikati dhaifi Ibrahim. Apa i'rab dhaifi Ibrahim? Apa Zain? Anil malaikati dhaifi Ibrahim. Badal. Nah, jadi contoh yang kedua, penggunaan qaryah yang dimaksud adalah apa? Tempat tinggal para penduduknya, tempat tinggal kaum tersebut. yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Karena ini jelas, karena ada ahlinya. Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk desa ini. Nah, jadi qaryah dalam ayat ini yang dimaksud adalah apa? Adalah tempat tinggalnya, desanya. Paham? Paham Syafiq? Baik. Nah sekarang, nah kita ke ayat yang banyak digunakan oleh apa? Oleh ahli majaz. Ketika saudara-saudara Yusuf afanifillah berbicara kepada sang ayah, nah ketika pulang dalam keadaan saudaranya Yusuf yang seibu dan seayah, yaitu yang dinamakan dengan siapa? Bunyamin. Nah, ditahan. Ditahan padahal Nabi Allah Yaqub telah apa? Betul-betul menasihati dan mewasiati jangan sampai saudaranya Yusuf yang satu ini hilang juga sebagaimana Yusuf dulu mereka kelain hilang. Maka ketika pulang tanpa membawa Benyamin, mereka mengatakan apa? Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha. Tanyalah qaryah. Jadi maksud qaryah apa di sini? Tentunya pertama kali kita mendengar kalimat seperti itu, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Tanyalah desa yang dulu kami di sana. Maksudnya yang disuruh ditanya apa? Kaumnya ya kan, penduduknya ya kan. Masa mau datang ke apa? Ke balai desa. Tanya ke bangunannya atau tanya ke pohon-pohon di situ, enggak akan mungkin. Nah, tapi yang dimaksud was'alil qaryatal lati kunna fiha, maksudnya tanyalah penduduk yang ada di desa yang dulu kami di situ. Mengisahkan bagaimana saudaranya Yusuf itu ditahan dikarenakan apa? Dikarenakan tuduhan mengambil gelas kerajaan. Baik. Nah, jadi afanibillah, yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini bahwasanya zahir dari suatu nas, yang dimaksud nas adalah apa? Kalimat. Ya, zahir dari suatu nas adalah sesuatu yang muncul di benak kita berupa makna-makna. Dan makna yang muncul ini tidak semuanya sama, tapi makna ini muncul berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimat. Paham? Muhammad Kalimbang? Baik, besok harus bisa menjelaskan. Baik, mungkin itu dulu. Paham ya, Khalifillah? Karena memang kalau sudah kita berbicara tentang hubungannya dengan majas, butuh betul-betul paham. Sebab istilah majas ini merupakan apa? Persembunyian yang paling disukai oleh ahlul bidah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Sawa'iq Mursalah mengatakan apa? Majas termasuk tauhid. Sampai dibikin bab khusus, yaitu apa? Kasrut tauhid ar-rabi', yaitu apa? Menghancurkan tauhid yang keempat, yaitu majas. Nah, seingat saya di urutan keempat. Enam tauhid yang keempat yaitu majas. Karena sedikit-sedikit ketika datang nas, oh itu majas. Nah, harus kita maknakan kepada makna yang lain dan seterusnya. Sekarang kaidah ini dulu paham belum? Paham ini. Nah, barakallahu fiikum. Nam kami dihadap.